ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Sesungguhnya di dalam surga ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Iya. Kenikmatan surga, apa yang terkandung di dalamnya sulit untuk dilukiskan. Walaupun sebagian dari kenikmatan itu didekatkan dengan sebagian kesamaan penamaan, ada makanan, ada minuman, buah-buahan, tapi pada hakikatnya perbedaannya tidak bisa dilukiskan. Iya. Karena itu orang yang terakhir masuk ke dalam surga adalah seorang yang dikeluarkan dari api neraka, yang akhirnya dia masuk ke surga, kemudian dikatakan kepadanya, berhayallah engkau, apa yang kau inginkan. Maka ia pun berhayal dan berhayal apa yang diinginkan di dalam surga. Kemudian setelah berhayal, ia berkata, demikianlah yang saya inginkan. Maka Allah firman, terus kamu berhayal. Maka terus dia berhayal dan berhayal hingga terputus segala hayal, tidak ada lagi yang bisa dihayalkan. Maka Allah firman, untuk kamu 10 kali lipat dari apa yang kamu minta. Perhatikan, ini orang yang terakhir masuk surga. Karena kenikmatan-kenikmatan di dalam surga sangatlah banyak. Lahum ma yasha'una fiha. Untuk mereka di dalam surga itu apa saja yang mereka kehendaki. Wa ladaina mazid. Dan di sisi kami ada tambahan. Iya. Tambahan ini diterangkan di dalam beberapa ayat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyada." Bagi orang yang berbuat baik di kehidupan dunia, dia akan mendapatkan surga al-husna dan tambahan. Dan kalimat tambahan diperjelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, Rasulullah bersabda bahwa tambahan itu adalah memandang kepada wajah Allah yang mulia. Itu kenikmatan yang paling indah sudah di dalam surga. Di belakang segala lukisan kenikmatan di dalam surga, tidak ada yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keagungan wajahnya jalla jalaluhu. Dan inilah kenikmatan yang terbesar. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tatkala penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah firman kepada mereka, inka kalian aku tambah. Maka mereka berkata, wahai Rabb kami, nikmat apa lagi yang perlu kami dapatkan? Kami telah dimuliakan. Berbagai nikmat yang kami rasakan di surga, adakah nikmat yang lebih besar daripada ini? Maka Allah menyingkap tirai. Ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, taulah mereka bahwa itu adalah nikmat yang paling besar. Iya. Karena itu seorang hamba hendaknya cita-citanya yang tertinggi di dalam kehidupan, bagaimana ia meraih surga Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya. Dan ini telah diuraikan, diperintah di berbagai ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian dan menuju kepada surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Ini sebagian tingkatan surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5 sifat dari penduduk surga. Semua dari kaum muslimin dan muslimat menghendaki surga itu, ingin dimasukkan ke dalam surga. Iya. Tapi yang menjadi masalah, sejauh mana kita telah bersiap untuk masuk ke surga itu. Apa amalan yang telah kita kedepankan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala? Iya. Karena di antara kaum mukminin ada yang membeli surga dengan mengorbankan jiwa dan harta mereka. Ada yang melamar bidadari telah dia siapkan maharnya dengan amalan-amalan saleh di kehidupan dunia. Iya. Maka inilah sepatutnya yang selalu kita perhatikan. Dan di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi terdapat di dalamnya penjelasan lima sifat dari penduduk surga. Okay. Dan lima sifat dari penduduk surga ini dan yang hendaknya kita perhatikan dan hendaknya selalu kita tanamkan di dalam jiwa kita. Apapun kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, bagaimanapun lezatnya, kenikmatan itu hanyalah semu kalau dibanding dengan kenikmatan di mana? Kenikmatan di surga. Karena itu suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Tiba-tiba beliau maju ke depan seakan-akan ingin menggapai sesuatu. Tapi beliau urungkan niatnya. Tiba-tiba beliau mundur ke belakang seakan-akan khawatir terhadap sesuatu. Ketika ditanyakan kepada beliau, kata beliau, diperlihatkan kepada aku surga dan neraka. Ketika beliau melihat surga, seakan-akan beliau ingin memetik ranting atau buah dari surga. Tapi beliau urungkan niatnya. Kata beliau, andai kata saya memetiknya dan kalian menciumnya, kalian tidak ada lagi selera untuk hidup di atas muka bumi. Ini gambaran bagaimana kenikmatan di dalam surga tersebut. Dan saya melihat neraka, saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih dahsyat daripada itu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran." Andai kata kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Iya. Maka inilah harusnya yang menjadi sendi-sendi kehidupan seorang hamba. Bagaimana dia mempelajari sifat-sifat, amalan-amalan yang menyebabkan dia tergolong ke dalam penghuni surga ini. Karena surga tidak akan didapatkan kecuali dengan amalan. Iya. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Tilkal jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang kalian dapatkan disebabkan karena amalan kalian. Ada amalan yang dia lakukan. Maka di dalam ayat-ayat yang saya bacakan disebutkan lima sifat dari penduduk surga. Ini lima sifat, lima ciri dari penduduk surga. Iya. Walaupun sifat-sifat penduduk surga banyak karena amalan-amalan kebaikan itu banyak, tapi lima sifat ini ketika disebutkan di dalam ayat, ini adalah sifat-sifat yang sangat indah, merupakan sifat yang sangat menonjol pada penduduk surga. Sifat yang pertama, mereka disifatkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Disifatkan dengan sifat apa? Ketakwaan. Iya. Karena takwa adalah sumber segala kebaikan. Sumber segala kebaikan. Takwa itu dari kata wifaya, penghalang, tameng, perisai. Iya. Dikata seorang melihat neraka Allah, ia takut kepada neraka, maka dia mempersiapkan ketakwaan agar supaya dia dihalangi, dibentengi dari neraka itu. Ia takut kepada kemurkaan Allah, maka dia siapkan ketakwaan agar supaya dia dihindarkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa secara bahasa dan punya keterkaitan dari sisi makna syariat. Karena itu para ulama berkata bahwa takwa anta amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah untuk beramal dengan ketaatan kepada Allah. Di atas cahaya dari Allah, engkau mengharap pahala dari Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Di atas cahaya dari Allah, engkau takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka inilah yang disebut dengan ketakwaan. Disebut dengan ketakwaan. Siapa yang menjaga dirinya di atas ketakwaan, maka akan dikumpulkan untuknya segala kebaikan. Perhatikan di dalam ayat ini, sorga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena itu di banyak ayat dikatakan innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di bawah tumbuhan-tumbuhan pohon sorga dan air-air yang mengalir. Innal muttaqina fi maqamin amin. Di ayat yang lain, sungguhnya orang-orang yang bertakwa di kedudukan yang penuh dengan keamanan. Di ayat yang lain, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam sorga-sorga dan berbagai kenikmatan. Semuanya disebut dengan sifat apa? Sifat ketakwaan. Karena takwa adalah sebab segala kebaikan. Dengan ketakwaan ini, seorang hamba mendapat rahmat dari Allah. Selalu berada di dalam cahaya dan petunjuk Allah. Diampuni dosa-dosanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah akan memberi kepada kalian dua bahagian dari rahmat-Nya, dan kalian akan diberi cahaya berjalan di bawahnya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di ketakwaan dan pengampun dari penggugur dosa-dosa. Dari penggugur dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Iya. Takwa inilah yang membedakan derajat kaum muslimin. Sehingga sebagian mereka lebih tinggi di atas sebagian yang lainnya. Allah firman inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itulah yang menyelamatkan seorang hamba dari kekerian pada hari kiamat. Iya. Allah firman wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyan. Thumma nunji alladhina taqaw wa nadhar adh-dhalimin fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka, akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu yang sudah dipastikan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Perhatikan bagaimana keselamatan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan berbicara tentang keindahan dan keutamaan takwa, ini adalah pembahasan yang sangat luas. Iya. Ayat-ayat Al-Quran penuh menjelaskan kebaikan dan keutamaan takwa ini. Kerekulah dari sifat khusus penduduk sorga, mereka selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan dengan melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala yang dilarang. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja dia pelihara. Jangankan meninggalkan yang haram, yang makruh saja mereka tinggalkan. Bahkan karena sebagian yang mubah, sebagian perkara yang boleh mereka tinggalkan karena khawatir bisa mengantar kepada hal yang makruh atau hal yang diharamkan. Iya. Jadi ketakwaan adalah sifat yang terindah yang menyebabkan hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanuu yattaqun. Allah juga berfirman, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Iya. Maka ini sifat yang pertama dari sifat penduduk surga, selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian sifat yang kedua, hada ma tu'aduna li kulli awwabil hafiz. Inilah yang dijanjikan untuk kalian penduduk surga, li kulli awwab, bagi seorang yang awwab. Ini sifat yang kedua. Dia adalah seorang yang awwab. Iya. Selalu kembali kepada Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Da'wah ini adalah sifat dari sebagian nabi Allah yang mulia. Nabi Daud alaihi salam disebut di dalam Al-Qur'an, "Wa qur'ana la Daud dan aidi innahu awwab." Ingatlah hamba kami Nabi Daud. Beliau adalah orang yang memiliki kekuatan. Dan beliau adalah seorang yang awwab. Jadi dia adalah sifat siapa? Nabi Daud. Ketika disebutkan anaknya Nabi Sulaiman, iya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Bahwa Sulaiman ini sebaik-baik hamba dan dia adalah seorang yang awwab. Iya. Maka siapa yang selalu kembali kepada Rabb-nya, kembali kepadanya, maka inilah seorang hamba yang diberikan kepadanya surga. Ia selalu kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Ia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala kemaksiatan, selalu bertobat kepadanya. Apabila ini dia jaga dan dia pelihara, maka dia adalah seorang hamba yang selalu awwab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hendaknya didukung dengan amalan-amalan. Iya. Karena itu salat duha itu disebut sebagai salat awwabi. Salat orang-orang yang apa? Awwab, selalu dia kembali kepada Allah. Iya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuhafiz 'ala rak'atayn min ad-duha fa innahu awwab." Atau kama qala Rasulullah SAW, siapa yang menjaga dua rakaat duha, sesungguhnya dia adalah seorang yang awwab. Iya. Dan ini sebagian dari amalan shalih yang dijaga dan dipelihara. Baik, jadi ini sifat yang kedua disebutkan di dalam ayat, likulli awwabin. Kemudian sifat yang ketiga, hafiz. Dia adalah seorang yang hafiz, selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Hafiz dari kata al-hifz, bisa bermakna memelihara, menjaga, bisa bermakna muhafaz. Iya. Kata hafiz di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ditafsirkan hafiz adalah dia menjaga segala perintah Allah dengan melaksanakan perintah. Dan penafsiran yang kedua, hafiz, dia hafal kesalahan-kesalahannya agar supaya dia selalu bertobat darinya. Jadi kalau dia jatuh dalam kesalahan, tidak dia lupakan, dia selalu menyesali dirinya, selalu mengingat kesalahannya. Iya. Dan ini dua makna, memang dua makna yang indah dan tercakup di dalam lafaz ayat. Tercakup di dalam lafaz ayat. Iya. Karena itu penjagaan terhadap diri, penjagaan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian pokok dari syariat kita dan sifat khusus orang-orang yang beriman yang merupakan penduduk surga. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Tirmidzi, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tijaha." Pelihara Allah. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, peliharalah Allah, pasti Allah akan engkau temukan di depanmu. Iya. Apa maksudnya jaga Allah? Artinya jaga Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dia larang. Iya. Kerikuan muhafadah, penjagaan, diterangkan di dalam berbagai keadaan, di berbagai kondisi, berbagai pensyariatan. Di dalam salat Allah firman, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah, jagalah semua salat itu, terkhususnya salat al-wusta, salat pertengahan. Salat pertengahan ini ada belasan pendapat di kalangan ulama. Yang benarnya salat pertengahan adalah salat asar. Iya. Jagalah salat-salat dan salat asar. Diperintah menjaga salat tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuhafiz 'ala shalawati kanat lahu nuran wa burhanan yawm al-qiyamah." Siapa yang menjaga salat-salatnya, maka itu menjadi cahaya dan bukti untuknya pada hari kiamat. Iya. Demikian pula di dalam Al-Quranul Karim, seorang laki-laki diperintah menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya. Allah firman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada laki-laki yang beriman, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Di ayat setelahnya, kepada para perempuan mukminah, Allah firman, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna." Katakan kepada para perempuan yang beriman agar menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "May yadhman li baina lihyayhi wa baina rihlayhi, adhman lahu al-jannah." Siapa yang menjamin untukku apa yang antara dua jenggotnya? Dua jenggot maksudnya antara kumis dan jenggot. Ya. Orang Arab biasanya kalau ada dua berdekatan, itu disebut satu saja. Kumis beda dengan jenggot ya. Tapi ketika diduakan, disebut dua jenggot. Sama dengan matahari dan bulan, kan dua. Tapi kalau disebut bersamaan, orang Arab bilang dua bulan. Padahal matahari dan apa? Bulan. Sama dengan air putih dan kurma. Orang Arab bilang dua yang hitam. Padahal putih warnanya apa? Air minum warnanya apa? Putih. Tapi dia bahasakan dua yang hitam. Itu uslub bahasa orang Arab. Jadi siapa yang menjaga ya, mulutnya, itu bahasa bebasnya gitu ya. Siapa yang menjaga mulutnya dan dia menjaga antara kedua kakinya, ya, itu dia menjaga kemaluannya. Jadi kalau saya bahasakan bebas hadis, siapa yang menjaga mulut dan kemaluannya, dia menjamin menjaganya. Rasulullah bersabda, "Saya jamin untuknya surga." Saya jamin untuknya apa? Saya jamin untuknya surga. Iya. Maka ini di antara bentuk penjagaan. Menjaga mulut, dia menjaga lisannya tidak berucap kecuali yang baik. Dia selalu menjaga kelurusan lisannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menjaga mulutnya, dia memasukkan ke dalam mulutnya hal-hal yang halal dan perkara-perkara yang baik. Kalau dia jaga hal ini dan dia jaga kemaluannya dan penjagaan terhadap kemaluan itu adalah dengan ia menikah. Karena itu di dalam ayat yang lain disebutkan sifat orang-orang yang beriman, "Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum bainahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun." Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang dia miliki. Sekarang budaknya tidak ada. Tidak ada yang disebut budak dalam istilah halal bagi tuannya. Yang ada cuma apa? Cuma istri saja. Siapa yang mencari, maka istri ini tidak ada masalah, tidak dicela. Tapi Allah tegaskan, siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Karena itu perbuatan zina, perbuatan onani atau perbuatan hubungan sesama jenis Ini semuanya adalah perbuatan melampaui batas. Iya. Dari hal yang diharamkan di dalam syariat, keluar dari apa yang dibolehkan. Itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Nah, jadi penjagaan-penjagaan banyak sekali. Ya. Maka seorang hamba ketika dia menjaga dirinya, dia tergolong kepada hamba yang hakiki, selalu menjaga, dia pelihara segala perintah Allah dengan melaksanakan perintah. Dan dia pelihara segala larangan Allah dengan dia tidak berani untuk apa? Mendekati larangan tersebut. Meninggalkan segala yang dilarang. Ya. Kalau dia menjaga seperti itu, maka balasannya Allah akan balik menjaganya. Karena itu dikatakan ihfadillah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Iya. Sebab al-jaza min jinsil amal, balasan dari jenis amalan. Dia menjaga dan memelihara Allah, Allah akan memelihara hamba. Dan kalau si hamba sudah dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, penjagaan Allah terhadap hamba kembali kepada dua hal. Yang pertama, penjagaan Allah kepada hamba berkaitan dengan badannya, berkaitan dengan fisiknya, berkaitan dengan apa? Keselamatan tubuhnya. Iya. Ini penjagaan kadang tidak tergambar bagaimana penjagaan Allah. Kadang dijaga oleh malaikat. Allah firman, "Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Iya. Dia memiliki, Allah memiliki malaikat-malaikat di depan mereka dan di belakang mereka menjaga orang ini. Karena perintah dari Allah supaya orang ini apa? Dijaga. Iya. Dan penjagaan Allah kepada seorang hamba adalah hal yang menakjubkan. Ada sebuah hadis ya, walaupun riwayatnya ada kelemahan. Tapi ini kisah disebut di dalam biografi seorang sahabat, Safinah namanya. Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia tersesat suatu hari di tengah hutan. Tersesat di tengah hutan. Tidak tahu di mana jalan keluar. Maka subhanallah ada singa yang datang kepadanya. Lalu mengganggu-ganggu seakan-akan ingin menunjukkan jalan. Kemudian mengantarnya sampai di jalan keluar. Setelah itu dia mengganggu seakan-akan memberikan kata perpisahan. Kemudian pergi. Perhatikan ya. Penjagaan-penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia menjaga Allah, menjaga perintah Allah, menjaga hal yang disyariatkan, penjagaan Allah adalah hal yang ma'amu. Iya. Juga diantara, dan ini banyak ya kalau kita perhatikan di sejarah Nabi, para sahabat, bagaimana mereka dijaga dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipisah oleh orang Khalid adalah hal yang sangat menakjubkan sekali. Iya. Disebutkan di dalam sebagian biografi rawi tadi, ada seorang syekh yang menemukan barang temuan. Ketika dia buka, rupanya isinya permata yang sangat mahal nilainya. Sangat mahal nilainya. Maka disimpan permata itu. Dia umumkan siapa yang memiliki permata tersebut. Datanglah seorang mencari permata itu. Maka syekh ini bertanya tentang sifat-sifatnya. Apa warna bungkusnya, pengikatnya, dan seterusnya dia tanyakan. Begitu disebut semuanya, dipastikan bahwa memang ini adalah milik orang tersebut. Maka diserahkan permata itu. Perhatikan ya bagaimana dia menjaga ketentuan Allah di dalam hal ini. Maka si pemilik permata ini saking gembiranya, ini bukan barang sedikit. Harta yang sangat mahal. Dia ingin memberi hadiah kepada si syekh. Tapi si syekhnya enggak mau menerimanya. Memang itu kewajiban. Ya, sebab orang yang memungut, apalagi di tanah haram, dan ini kejadian di Mekah. Ya, apalagi di tanah haram, dia hanya boleh mengambilnya untuk dia umumkan saja. Enggak boleh dia ambil. Ya, ini khusus di tanah Mekah. Maka pada suatu saat, syekh ini mengarungi lautan. Kena badai yang sangat besar, menghancurkan perahu mereka. Akhirnya syekh ini terdampar di sebuah pulau. Dia dapati penduduk pulau Orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak pandai membaca Al-Quranul Karim, maka dia pun duduk di pulau tersebut, mengajarkan manusia membaca Al-Quran, sampai penduduk pulau ini sangat bergembira dengan kehadiran syekh tersebut. Ya. Maka kata penduduk pulau, ya, kalau begitu kami akan menikahkan engkau. Di sini ada seorang anak perempuan, dia punya harta, orang tuanya sudah meninggal. Kami akan menikahkan engkau dengan anak perempuan ini. Maka disetujuilah pernikahan tersebut, terjadi pernikahan. Begitu terjadi pernikahan, di awal malam dia menjumpai istrinya. Dia melihat calon yang dia ketemukan di Mekah. Di leher siapa? Di leher istrinya. Maka dia hanya bengong saja melihatnya. Ya. Sampai istrinya ini merasa tidak enak dengan hal tersebut, dia ceritakan kepada keluarganya. Ya. Ditanyakan kepada syekh tersebut, ada apa? Katanya itu adalah kalung yang saya dulu ketemukan, kemudian saya berikan kepada pemiliknya. Ya. Maka gemparlah keluarga tersebut, sebab orang tua si perempuan ini, ketika dia balik dari pulau, balik dari Mekah ke pulau itu, dia berkata, saya berjumpa dengan seorang lelaki sangat amanah. Dia sebutkan dari kebaikannya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menikahkan dia dengan putriku. Ya. Maka gemparlah seluruh penduduk pulau dengan bertakdir pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikannya bagaimana? Seorang yang menjaga perintah-perintah Allah, Allah akan dapat selalu menjaganya, memberikan yang terbaik untuknya. Karena itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba kadang bersifat penjagaan pada badannya, pada tubuhnya, pada kebaikannya. Dan penjagaan yang kedua bagi siapa yang menjaga perintah Allah. Dan penjagaan yang kedua ini lebih nikmat lagi, lebih tinggi kadar dan derajatnya, yaitu penjagaan Allah terhadap seorang hamba. Dijaga keyakinannya, dijaga keimanannya. Ya. Sebab inilah hati yang pokok pada diri seorang hamba. Dia akan dijaga dari syubhat, dijaga dari hal-hal yang bisa membuatnya menyimpang keluar dari jalan yang lurus. Tapi sekali lagi, ini hendaknya kita perhatikan makna hakiki seorang hamba yang selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat disebutkan di dalam ayat, man khasyiya ar-rahman bil ghaibi. Siapa yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaib, dalam keadaan gaib. Ini tafsirkan dengan dua penafsiran. Dia takut kepada Allah Ar-Rahman padahal dia tidak melihat Allah. Dia takut kepadanya. Baik, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Iya. Dikala dia sendiri, tidak ada yang menyaksikannya. Iya. Ini dua penafsiran. Menunjukkan bahwa si hamba ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini adalah sifat yang sangat terpuji bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, keagungan dan kebesaran Rabb-nya, atau dia takut ketika dia akan menghadap di depan Allah mempertanggungjawabkan segala amalannya, dia selalu takut, maka untuk dia dua surga. Kalau ingin tahu apa dua surga ini, silakan baca surah Ar-Rahman. Ada dua surga disebut di sini. Ini semuanya dua surga yang diterangkan. Ya. Dalam belasan ayat atau puluhan ayat itu semuanya dua surga untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa laha an-nafsu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan dia selalu melawan hawa nafsunya, maka untuk dia sebagai tempat tinggal adalah surga. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya bilghaib, dikala dia sendiri, untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ini adalah sebab apa? Sebab pengampunan Allah kepada seorang hamba. Iya. Dan di antara 7 golongan pada hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diteduhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di bawah teduhan arsy-Nya. Hari tatkala tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Iya, ini hadis termasuk hadis-hadis yang sangat dahsyat dan luarnya. Mengingatkan kita akan kejadian pada mahsyar. Matahari dekatkan di atas kepala. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Saking dahsyatnya, tidak ada pikiran untuk saling melihat. Seorang ayah lupa kepada anaknya. Seorang lupa kepada saudaranya. Anak tidak ada yang ingat kepada orang tuanya. Semuanya memikirkan dirinya masing-masing. Jangankan kita, seluruh Nabi berkata, kecuali Nabi Muhammad, berkata, nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, dan diriku. Hingga matahari dekatkan di atas kepala, manusia berkeringat. Ada yang berkeringat sampai ke lutut, ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Satu hari seperti 50 ribu tahun di hari kiamat. Hari yang sangat dahsyat. Allah menerangkan ada 7 golongan. Rasulullah menjelaskan ada 7 golongan. Allah teduhi 7 golongan ini. Di bawah teduhan arsy-Nya, hari tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Jadi mereka terhindar dari terik matahari. 7 golongan ini. Salah satunya adalah siapa? Warajulun dakarallaha khalian faqadat aynan. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan dia sendiri, maka berlinanglah 2 air matanya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka rasa takut ini hendaknya dimunculkan di dalam diri seorang hamba. Dan ini bisa muncul dengan keimanan. Dia banyak membaca Al-Quran, sering memperhatikan tafsir Asma'ul Husna, dan memperhatikan kebesaran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia banyak berzikir kepadanya, banyak melakukan amalan-amalan yang salih. Ini dari hal-hal yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini adalah seorang hamba yang takut kepadanya. Iya. Di antara hal yang membuat hamba itu takut kepada Allah adalah dia menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Bahkan ini adalah sumber dari 5 sifat yang kita sebutkan, semuanya bersumber kepada pengetahuan terhadap apa? Ilmu agama. Orang yang bertakwa, dia bisa meninggalkan apa yang dilarang, melaksanakan apa yang ditaatkan. Dan dia harus paham apa yang merupakan ketaatan, harus dia pelajari apa yang diharamkan, baru dia bisa menghindari. Dan itu semuanya dengan ilmu agama. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Iya. Maka ini pokok untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Karena itu Allah firman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Dan di ayat yang lain yang kita semua menghafalnya, ya. Jannatu adnin tajri jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dari kalimat khasyi ya Rabbah. Sorga-sorga adil. Ya. Balasan untuk mereka sorga-sorga adil. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Diterangkan ini untuk siapa? Dari kalimat khasyi ya Rabbah. Ini bagi orang yang takut kepada Rabbah. Bagi orang yang takut kepada Rabbah. Karena itu mari kita tumbuhkan rasa takut ini. Iya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak akan terwujud kecuali kalau seorang hamba melepaskan pakaian kesombongan dari dirinya. Dia lepaskan sifat kecongkakan, sifat merasa lebih, sifat penuh dengan kesempurnaan. Iya. Maka harusnya dia selalu merasa bahwa dirinya penuh dengan kekurangan. Apapun yang dia dapatkan, semuanya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang fakir dan sangat miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua adalah fakir kepada Allah, dan dialah Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian sifat yang kelima, dan ini adalah sifat yang terakhir yang disebut di dalam uraian ayat, waja'a biqalbin munib. Dia datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selalu bertobat, selalu berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah adalah sifat para nabi dan para rasul. Sifat para nabi dan para rasul. Inabah artinya dia selalu kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, rujuk kepadanya. Iya. Dan disifatkan di sini hatinya adalah hati yang menginginkan. Iya. Maka penduduk surga itu memang memperhatikan keberadaan hatinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul jannati thalatha." Penduduk surga ada tiga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda penduduk surga ada tiga. Rajulun dzu sultanin muksitun mutasaddiqun muwaffaq. Yang pertama adalah seorang yang memiliki kekuasaan. Ya. Berlaku adil, banyak bersedekah, dan dia selalu mendapat taufik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli di qurba wa muslim. Adalah seorang lelaki yang perahmat, lembut hatinya kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Perhatikan sifat yang kedua ini dari penduduk surga ini. Rahmat darah, lembut hatinya. Iya. Dan yang ketiga, rajulun muta'aqqifun afifun muta'aqqifun du'ya. Orang yang selalu menjaga dirinya, selalu menjaga kehormatan dirinya, ya, tidak menadahkan tangannya padahal dia adalah orang yang sangat perlu. Orang yang sangat perlu. Ini tiga disebut sebagai apa? Penduduk surga. Iya, karena itu datang dengan hati yang baik. Ini adalah kunci kebaikan khususnya pada hari kiamat. Tidak ada harta yang bermanfaat. Anak keturunan juga tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah dia datang dengan hati yang selamat. Allah firman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari tatkala harta tidak bermanfaat, anak keturunan juga tidak bermanfaat, kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ini adalah hati yang beriman kepada Allah. Dia menyertai amalan hatinya dengan ketaatan. Iya. Sebab amalan hati yang baik itu menunjukkan ada ketaatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ada ketaatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tidak mungkin ada amalan hati yang baik, hatinya baik dan dia tidak pernah beramal, tidak pernah dilihat beramal dengan amalan kebaikan. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati seorang hamba. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka inilah yang harusnya dijaga oleh seorang hamba. Diperhatikan di dalam kehidupannya bagaimana dia melembutkan hatinya. Iya. Dia memperbaiki hatinya sebagai hati yang berinabah. Dan hati yang lembut ini itu adalah hati yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Ya, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kita dibacakan ayat-ayatnya, dia bertambah keimanan. Dan hati yang lembut ini adalah hati yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lembut adalah hati yang banyak mengingat kematian. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhihi min ladzat." Perbanyaklah dan mengingat penghancur kelezatan. Dan hati yang selamat adalah hati yang banyak bersiap untuk kehidupan akhiratnya. Dia tahu bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Semua dari kita memahami. Iya. Dan kita tadi mendengarkan ayat dibacakan di sholat maghrib. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya, kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan terang-terangan. Kemudian Allah akan mengabarkan segala yang kalian lakukan. Kematian adalah kepastian atas setiap insan. Ajal adalah ketentuan. Kullu nafsin dha'ifatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada kami. Allah firman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan datang dan menjemput kalian walaupun kalian di benteng yang sangat kokoh. Karena itulah di kehidupan dunia ini, sepanjang Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, ada amalan-amalan penduduk surga, sifat-sifat mereka jelas, maka langkah untuk menuju ke surga hanyalah bagaimana kekuatan kita di dalam beramal, ya, di dalam beramal untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita semua dan memberkahi segala kehidupan kita, dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر الأول عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.